Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, para hadirin pengajian malam Selasa di kampus jalanan, teman-teman sekalian yang hadir secara offline maupun yang memantau secara online. Pertama-tama tentunya sebelum kita mulai kajian pada kesempatan kali ini, saya pribadi ya, mengucapkan dan juga perwakilan dari kampus jalanan mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Walaupun sudah beberapa hari berlalu, tapi masih dalam suasana Hari Raya, kami juga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal-amal soleh yang telah kami atau kita kerjakan dan juga telah kalian kerjakan. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pengumuman yang kedua adalah pada kesempatan kali ini, alhamdulillah ini sesi pertama ya, kajian melanjutkan pembahasan tentang dhawabit al-tafsirul khalaf bi dhawabitul usul allati man khalafaha kharaja an manhaji salaf. Itu kajian pembahasan kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Muhammad ibn Shadiq An-Najjar hafizahullah ta'ala tentang kriteria-kriteria, kaidah-kaidah yang dengannya merupakan dasar-dasar landasan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang bagi orang-orang yang menyelisihinya maka dia terancam keluar dari manhaj salaf atau keluar dari pemahaman Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam beragama. Sebelum kita lanjutkan, diinfokan bahwa kampus jalanan, ya, kami kampus jalanan pada kesempatan kali ini dan sampai seminggu ke depan ya, akan menggalang dana donasi berupa donasi materi untuk bantuan. Nah, tentunya juga tidak lupa doa ya, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina, yang sebagaimana sudah menjadi rahasia umum, teman-teman sudah tahu kondisi ketegangan yang sedang ada di sana, konflik yang ini mulai memanas lagi ya, semoga Allah memberikan kekuatan ya, memberikan bantuan, memberikan pertolongan bagi kaum muslimin, para mujahidin di sana, orang-orang yang terzalimi juga, semoga Allah melaknat dan membinasakan orang-orang Yahudi yang telah menzalimi, telah menjajah, telah menciderai agama Islam, telah menciderai hari yang mulia, karena mereka berbuat itu semenjak akhir Ramadan ya. Akhir Ramadan sampai hari raya tidak diberikan ketenangan untuk berhari raya. Dan inilah sebenarnya hakikatnya, hakikat teroris itu seperti ini yang perlu untuk kita gaungkan ya. Mereka senantiasa sering melontarkan tuduhan-tuduhan miring kepada kaum muslimin, kepada agama Islam, Islam agama teroris ya, dan semisalnya, tapi hakikatnya mereka sendirilah yang teroris. Nah, sebagai bentuk solidaritas ya, bagaimana Nabi SAW mengatakan al-muslimuna yashuddu ba'duhum ba'dhan, orang-orang yang beriman itu saling mendukung satu dengan yang lainnya ya, sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka mathalil jasadil wahid. Permisalan orang-orang yang beriman dalam rasa cinta mereka, dalam kasih sayang mereka, itu permisalannya seperti satu fisik yang sama. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a bihi sa'irul jasadi bisahari wal humma. Kata Nabi SAW, jika salah satu anggota organ tubuhnya sakit, maka akan meremen, ya, akan menjalar ke seluruh tubuh yang lainnya. Semuanya kemudian merasakan apa, meriang, tidak bisa tidur. Nah, itulah permisalan kaum muslimin satu dengan yang lain. Ya, walaupun terpisah dengan tempat, ya, terpisah dengan jarak, tapi kita dikumpulkan dengan akidah yang sama, dengan keimanan yang sama, maka ya, upaya yang baru bisa kita lakukan adalah berdoa dan juga menyisihkan sebagian materi untuk nanti disalurkan, insya Allah nanti akan dikumpulkan, disalurkan melalui peduli muslim, insya Allah. Dan moga silahkan bisa diambil, ya, semampunya, selonggarnya, tidak ada paksaan. Monggo. Ya, akan diputarkan ke teman-teman kajian. Baik, kita lanjutkan pembacaannya. Kitab Tafsirul Khalaf Bidhabitil Usulil Lati Man Khalafaha Kharaja'an Manhaji Salaf, memberitahukan orang-orang belakangan dengan ketentuan-ketentuan pokok-pokok akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah, yang jika sampai orang keluar dari pokok-pokok akidah itu, maka dia telah keluar dari manhaj salaf atau keluar dari tata cara beragamanya para salafus saleh. Kitab yang ditulis oleh Dr. Ahmad Ibn Muhammad Ibn Sadiq An-Najjar Hafizullah Ta'ala, salah seorang ulama lulusan Universitas Islam Madinah, ya, domisili di Libya, di Tripoli, ya. Dan buku ini diberikan kata pengantar oleh dua ulama senior di kota Madinah. Salah satunya adalah Syekh Saleh Ibn Sa'ad As-Suhaimi, ya, Dr. Saleh Ibn Sa'ad As-Suhaimi Hafizullah Ta'ala, ya, termasuk ya, ulama senior di kota Madinah, dan gurunya Syekh Abdul Razak Al-Badr, ya, dan juga Syekh Dr. Sulaiman Ibn Salimullah Ar-Ruhaili Hafizahumallahu Ta'ala. Dan di pembahasan di bulan Ramadan kemarin, kita sudah membaca dua pokok, ya, dua pokok, dua landasan akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Yang pertama adalah Masdarut Talaqqi, ya, bahwa Ahlussunnah Wal Jamaah Masdarut Talaqqi, sumber pengambilan hukumnya, sumber pengambilan pemahaman agamanya adalah dengan tiga hal, ya, Al-Quran, hadis yang sahih, dan juga ijma' ulama salaf, ya, tiga hal. Jadi diambil dari Quran, diambil dari hadis yang sahih, kemudian dari ijma', itu konsensus pendapat yang disepakati oleh para ulama salaf. Nah, makanya kemarin kita, ya, dijelaskan oleh beliau dalam buku ini, kita tidak boleh mengedepankan perasaan, ya, mendamankan perasaan, mengedepankan logika dalam memahami agama, ya. Jika ada nas yang mangkul, ya, mangkul nakal, ya, sesuatu yang dimankulkan dari Quran ataupun hadis atau dari yang disepakati oleh para ulama salaf, yaitu yang harus didahulukan. Walaupun kadang mungkin perasaan kita atau mungkin kadang logika kita tidak, ya, tidak bersesuaian dengan apa yang ada, tetap itu didahulukan dulu, ya, itu didahulukan. Bagi orang-orang yang lebih mengedepankan akalnya, mengedepankan perasaannya, ya, berarti dia tidak mengambil metode salaf dalam beragama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin dijelaskan bahwa pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua adalah berkenaan dengan permasalahan-permasalahan ideologi dan permasalahan-permasalahan amaliyah yang gamblang, yang jelas. Maksudnya permasalahan-permasalahan ideologi ini dan juga permasalahan amaliyah yang jelas, yang gamblang ini, ya, harus diikuti. Gak boleh untuk apa? Untuk diselisihi. Padahal perkara ini perkara yang populer, ya, perkara yang jelas di tengah kaum muslimin, di tengah para ulama. Harus diambil, tidak boleh diselisihi. Seperti kemarin, ya, masalah misalnya zina itu jelas haram. Tidak boleh kemudian mengatakan zina halal. Salat itu wajib 5 waktu. Kemudian tidak boleh mengatakan, oh, yang wajib cuma 3 waktu. Ya. Haji itu wajib, penunainya harus di Mekkah. Tidak boleh kemudian dia mengatakan hajinya di Karbala saja misalnya. Nah, ini berarti sudah apa? Menyelisihi. Sebagaimana kemarin dicontohkan, ya, dalam perkara-perkara ideologi juga, masalah akidah misalnya, ya, dalam masalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemarin dikasih contoh oleh Syekh Ahmad bin Shodiq An-Najjar, orang-orang yang menyelisih perkara-perkara ini, maka dia telah keluar dari manhaj salaf. Dia telah apa? Tervonis ya sebagai mubtadi'. Ya, dia keluar dari manhaj salaf. Seperti apa? Beliau ngasih contoh kemarin yang sudah kita sampaikan sebenarnya, al-ilhadu fi asma'illah wa sifatihi, yaitu penyimpangan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa takdzibu bil qadar, orang-orang yang mendustakan takdir ya, seperti firqah Qadariyah yang mereka mendustakan takdir. Mereka mengatakan takdir itu yang menciptakan adalah diri sendiri ya. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu itu terjadi kecuali kalau sesuatu itu sudah terjadi. Perkara itu sudah terjadi baru Allah tahu gitu. Seakan-akan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya terbatas pada masa sekarang dan yang belakangan. Padahal kita tahu ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencakup perkara yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana itu sekiranya terjadi. Ya, sebagaimana tentang pembahasan maratibul qadar, ya, tingkatan takdir. Ya, orang yang apa mengingkari pembahasan tentang asma'ul sifat ya, dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, ataupun nanti beberapa firqah, ya, Asy'ariyah dan Maturidiyah, mereka dalam tema ini ya, telah keluar dari manhaj salaf. Watah tajwizul khurud an syariatin nabi, atau orang yang mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW ya, menganalogikan bahwa apa nyatanya Nabi Khidir boleh keluar dari syariatnya Nabi Musa ya. Nabi Khidir punya syariat sendiri, Musa punya syariat sendiri, kenapa itu Khidir boleh keluar, Musa punya syariat sendiri, Khidir sendiri. Kemudian kalau ada orang sekarang mengatakan kita boleh bawa syariat sendiri keluar dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, nah ini juga sama, dia telah apa? Menyimpang ya, dia telah keluar dari manhaj salaf dalam masalah beragama. Juga dilarang al-ghulu fid din bi an yunazzilal bashar manzilatal ilah. Juga termasuk ya, yang keluar dari manhaj salaf adalah ketika seseorang memposisikan manusia ya, posisinya seakan-akan seperti posisi Tuhan. Walaupun tidak dalam semua aspek ya. Walaupun tidak dalam semua aspek, hanya dalam hal-hal tertentu saja. Tapi memposisikan manusia, makhluk yang harusnya dia hanya pantas sebagai makhluk, tapi diposisikan selayaknya posisi Allah SWT. Walaupun itu Nabi SAW, walaupun yang diposisikan itu adalah malaikat Jibril, semulia-mulianya makhluk, maka tidak boleh. Makhluk ya, ya akan tetap menjadi makhluk, tidak akan kemudian berubah menjadi Tuhan. Ya, kecuali ya firqah atau agama tertentu yang meyakini dulu mereka mengikuti seorang manusia, Nabi, tapi setelah 300 atau 400 tahun setelah diangkat oleh Allah ke langit, atau versi mereka setelah disalib, kemudian muncul konsensus, konsiliasi Nisea, yang kemudian diangkat menjadi anak Tuhan. Ya, dulunya makhluk, kemudian diangkat sekarang menjadi anak Tuhan. Nah, ini jelas sesuatu yang telah menyimpang. Dan itu kadang terjadi di tengah kaum muslimin, sadar atau tidak sadar. Ya, sadar atau tidak sadar. Seorang, apa namanya, ustad atau penceramah atau kiai dan semisalnya yang kemudian ya diyakini ketika datang kepada dia minta zikir-zikir tertentu, minta rotib tertentu, minta bacaan tertentu, kemudian dengan itu akan memperlancar rizki, dengan itu usahanya nanti dia meyakini usahanya akan lancar, dia meyakini yang apa namanya yang anaknya belum punya jodoh kemudian segera punya jodoh, yang kemudian menikah belum punya momongan, kemudian ketika datang kepada orang itu momongan segera datang dan semisalnya. Ini disepakati atau tidak, yang demikian banyak terjadi di tengah kaum muslimin, memposisikan manusia yang posisinya kemudian diangkat sebagaimana posisi Allah SWT, walaupun tidak dalam semua aspek ya, dalam aspek tertentu saja. Kemudian wal khuruju ala aimatil muslimin, atau seperti orang-orang yang ya mempropagandakan atau orang-orang yang mengkampanyekan untuk keluar memberontak kepada para pemimpin kaum muslimin yang sah. Nah, ini juga termasuk yang keluar dari manhaj salaf. Dan yang lain sebagainya, ya. Kemarin sudah dijelaskan contoh-contohnya. Dan kemudian kita akan lanjutkan ya, halaman 35 ya, di versi buku Arabnya. Di versi buku Arabnya halaman 35, qala Abul Qasim At-Taimi. Ya, berkata Abu Qasim Al-Taimi dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah, beliau mengatakan qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan ya, makhtalafu fihi minal masail al-ijtihadiyah wal furu'id diniyah fa innal insana la yasiru bihi mubtadi'an wala mazmuman mutawa'adan. Apa yang diperselisihkan oleh manusia berkaitan dengan al-masail al-ijtihadiyah, apa yang diperselisihkan oleh manusia dalam permasalahan-permasalahan ijtihad, wal furu'ad diniyah, dan masalah-masalah parsial, masalah-masalah cabang agama, fa innal insana la yasiru bihi mubtadi'an, maka orang yang menyelisih hal tersebut, misalnya taruhlah yang menyelisihi berada dalam posisi yang keliru, maka tidak difonis sebagai ahli bid'ah. Wala mazmuman mutawa'adan, dan juga dia tidak terfonis ya dalam perkara yang tercela dan yang diancam mendapatkan ancaman hukuman. Nah, teman-teman sekalian, di perkara sebelumnya kita bahas pokok-pokok akidah Ahlussunnah yang jika diselisihi dia baru terfonis sebagai ahlul bid'ah dan keluar dari manhaj salaf. Nah, itu yang dimaksud adalah perkara-perkara yang masyhur, yang populer di tengah para ulama, perkara-perkara populer atau perkara-perkara ideologi yang memang apa? Yang memang pokok. Baru kalau diselisihi maka dia terfonis apa? Terfonis dia keluar dari manhaj salaf. Tapi tidak dimaknai setiap perselisihan itu kemudian yang berbeda langsung difonis mubtadi. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Ahmad An-Najjar, beliau mengutip dari perkataan Abu Qasim At-Taimi dalam kitab Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah bahwa perselisihan yang berkaitan dengan al-masail al-ijtihadiyah, permasalahan-permasalahan ijtihad dan juga masalah-masalah parsial dalam agama, ya, cabang-cabang agama, maka seseorang yang menyelisih dalam perkara ini la yasiru bihi mubtadi'an, tidak kemudian terfonis sebagai ahli bid'ah. Jika masalahnya apa? Ijtihadiyah. Maksudnya ijtihadiyah itu gimana? Ya dalil yang digunakan untuk menjadi landasan dalam permasalahan itu dalil zonni. Ya, yang memungkinkan untuk dipahami ke kanan atau ke kiri, yang mungkin untuk banyak tafsiran, yang mana tafsiran tersebut memang masih diperbolehkan gitu. Ya, tafsiran-tafsiran memang masih diperbolehkan, entah mereka berselisih pendapat pada dalil itu sahih atau tidaknya, ya, atau dalilnya kadang sahih tapi maknanya yang bisa bercabang gitu. Jadi kadang ada dua sebab itu berbeda. Pertama dari sisi dalilnya, apakah sahih atau tidak. Bagi yang mengatakan dalil ini sahih, maka dia mengambil dalil itu menjadi landasan hukum dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Bagi yang mengatakan dalilnya tidak sahih, maka dia tidak mengambilnya. Karena menurut ijtihad dia ini enggak sahih. Atau bisa jadi dalilnya sahih. Kalau Quran jelas sahih atau hadis, ya. Hadis yang misalnya disepakati kesahihannya. Tapi ternyata cara memahaminya berbeda dan memang memungkinkan untuk dipahami berbeda. Nah, yang demikian, jika memang orang ini sudah berupaya ya, semaksimal mungkin untuk memahami, tapi akalnya sampainya di situ bukan karena landasan hawa nafsu, maka orang ini tidak kemudian ketika keliru dikatakan ahlul bid'ah. Nah, jadi di sini dalam masalah ini perkaranya pelik ya, bukan kemudian perkara yang mudah. Langsung berbeda, langsung kita gebuk rata gitu. Nah, tidak seperti itu juga. Satu sisi kalau memang ada yang menyimpang, ya kita katakan menyimpang. Sisi yang lain kita juga hati-hati. Bisa jadi penyimpangannya karena berselisih dalam pengambilan dalilnya. Oh, bagi mereka ternyata sahih. Kecuali memang ya mereka menganggap sahih padahal jumhur ulama mengatakan dhaif misalnya. Hadisnya syadz misalnya. Nah, ini perlu pembelajaran lebih dalam ya. Perlu pembelajaran lebih dalam dan kita tidak boleh juga bermudah-mudahan untuk langsung menyalahkan. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Syatibi, wa qad qarrara Syatibi dzalika aidan 'inda bayanihi adh-dhabit fil iftiraq al-madhmum. Dan Al-Imam Syatibi telah menjelaskan ketika beliau menjelaskan adh-dhabit, yaitu kan ketentuan fil iftiraq al-madhmum. Beliau menjelaskan tentang ketentuan perpecahan yang tercela itu yang seperti apa sih? Yang disebutkan dalam hadis sataftariku ummati ala salasah wa sab'ina firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kan perpecahan yang tercela. Ya, perpecahan yang tercela yang disebutkan dalam hadis tadi. Ah, ketentuan perpecahan yang tercela ini yang seperti apa maksudnya? apakah perpecahan yang mutlak perpecahan ataukah perpecahan dengan sifat tertentu? Ini kan yang perlu dibahas. Yahudi akan terpecah menjadi sekian golongan, Nasara akan terpecah menjadi sekian golongan. Umatnya Nabi Muhammad SAW wa sataftariku ummati ala 73 firqah kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya akan terpecah, apa, umatku terpecah dari 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu golongan saja. Ya. Nabi SAW mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu satu golongan yang selamat adalah orang yang berada di atas perkara yang aku dan sahabatku sekarang berada di atasnya. Nah, poinnya adalah bahwa perpecahan ini tercela gitu, terancam di neraka. Tapi perpecahan yang seperti apa yang dikatakan tercela dalam hadis? Cara memaknainya gimana? Imam Syatibi menjelaskan wa huwa makana natijan 'anil ikhtilafi aslin kulli au qa'idatin min qawaidi syariah. Itu perpecahan yang tercela ini adalah perpecahan yang muncul yang dihasilkan dari perbedaan dalam asal, itu perbedaan dalam apa? Dasar pokok akidah atau pokok agama. Au qa'idatin min qawa'idi syariah atau kaidah-kaidah inti dalam syariat. Jadi perpecahannya itu gara-gara dia menyelisihi tentang apa? Dasar agama yang inti, pokok agama yang inti atau kaidah-kaidah syar'i yang inti. Jadi yang menyelisih pokok. Kalau yang menyelisih pokok inilah yang masuk perpecahan yang tercela. La fi juz'iyyin minal juz'iyat, kata beliau, bukan dalam perkara yang parsial dalam agama. Fa inna sahabah waqa'a bainahum ikhtilafil masail al-istihadiyah. Karena para sahabat sendiri mereka juga berbeda pendapat, terpecah juga dalam pendapatnya dalam perkara-perkara yang ijtihadiyah. Nyatanya tidak tercela gitu. Berarti yang tercela adalah ketika itu menyelisih perkara pokok, ya, perkara dasar agama. Bukan perkara-perkara yang memang ijtihadi. Perkara ijtihadi banyak ya, rata-rata masalah fikih itu banyaknya ijtihadi. Dalil-dalil dalam masalah fikih itu rata-rata zonni. Ya. Zonni itu prasangka kuat. Ya. Dalam satu masalah tidak 100% maknanya ini gitu loh. Jadi bisa aja dalam masalah ini dalilnya ini bisa dimaknai A atau B. Atau terkadang juga nanti dalam masalah akidah pun ada yang juga ulama khilaf. Ya, seperti masalah Isra Mi'raj, apakah Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan itu fisiknya plus ruhnya ataukah ruhnya saja? Ulama khilaf. Apakah nanti yang diadab kubur itu jasadnya saja, apakah ruhnya saja, ataukah ruh plus jasadnya? Itu juga ulama khilaf dalam masalah itu. Ya. Karena memang tidak ada nas yang apa, yang gamblang, yang detail, yang jelas secara sharih menjelaskan tentang perkara itu. Terlebih lagi masalah fikih, lebih kompleks lagi masalahnya. Jadi dalam perkara-perkara apalagi masalah fikih yang sifatnya ijtihadiyah tidak boleh saling menyesatkan di situ. Kemudian dikatakan ahlul bidah. Ya. Yang ngomong bukan saya ya, Imam Syatibi yang ngomong. Jadi bukan dalam perkara perselisihan dalam masalah ijtihadiyah. Sahabatnya ini bersisi pendapat. Misalnya ketika setelah perang Khandaq, setelah perang Ahzab, perang Khandaq, orang-orang Yahudi Bani Quraidah kan berkhianat. Ya. Orang-orang Yahudi Bani Quraidah berkhianat. Ingin ya ngasih jalan kepada kelompoknya Abu Sufyan dan juga Yahudi Bani Nadir dan juga orang-orang musyrik Ghatafan yang saat itu bersekutu ingin menyerang Madinah. Mereka pengen carikan jalan kepada mereka di arah belakang. Tapi Allah takdirkan mereka kemudian diusir, dibinasakan. Akhirnya tidak jadi menyerang Madinah, alias mereka kocar kacir sendiri. Tapi niat buruk Yahudi, Bani Nadir, ya, apa Bani Quraidah yang saat itu masih stay di Madinah. Yang Yahudi dua kabilah sudah diusir. Bani Qainuqa sama Bani Nadir sudah diusir. Bani Qainuqa setelah perang Badar, Bani Nadir setelah perang Uhud. Sudah diusir mereka, karena mereka tabiat mereka memang seperti itu. Ya, mereka membuat perjanjian dengan kaum muslimin, tapi mereka yang menyelisih janjinya. Dan itu menjadi tabiat mereka sampai akhir zaman, seperti zaman sekarang juga. Mereka menyelisih, mereka berkhianat. Nah, sama ketika pas perang, setelah perang Ahzab, karena mereka berkhianat dengan Nabi SAW, kemudian setelah Nabi SAW selesai dari perang Ahzab, orang-orang Bani Nadir, kemudian Ghatafan, dan juga apa Abu Sufyan dan teman-temannya sudah diusir, nah, Nabi SAW sudah pulang ke rumahnya, sudah beres-beres, datang Jibril. alaihi salam, ngapain kamu Muhammad? Kurang lebih mananya gitu. Ya saya sudah selesai. Belum. Jibril masih membawa, ya, dikatakan dalam hadis, dia masih siap-siap untuk ada urusan lain, untuk menyerang apa? Untuk menyerang kaum yang lain yang berkhianat. Kemana? Mau kemana lagi? Kita akan mengarah ke Bani Quraizah. Ke kabilah Yahudi Bani Quraizah. Karena kemarin dia menyelisih janji, berkhianat. Nah, di situ kemudian Nabi SAW mengutus beberapa pasukan untuk ke Bani Quraizah. Di situ Nabi SAW mengatakan, La yusalliyanna ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraizah. Nabi mengutus beberapa peleton ke arah Bani Quraizah untuk memberikan hukuman pada mereka. Nabi mengatakan kepada para sahabat, La yusalliyanna ahadun minkumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian sholat asar kecuali sudah sampai ke Bani Quraizah. Satu nas, sahih, satu perkataan Nabi. Tapi ternyata prakteknya di tengah jalan, ya, prakteknya di tengah jalan, waktu asar sudah masuk, bahkan berjalan terus sampai hampir habis waktu maghrib. Sahabat berselisih pendapat, memahami nasnya Nabi. Nabi SAW mengatakan seperti itu, tidak boleh sholat asar kecuali sampai ke Bani Quraizah. Ada beberapa sahabat yang memahami secara letterlek hadis itu, memahami kaku, zohir, ngambil zohirnya saja. Mereka mengatakan, ya udah, walaupun waktu asar sudah habis, kami tidak akan sholat asar kecuali sudah sampai Bani Quraizah. Sekelompok sahabat bilang gitu. Sekelompok yang lain berpikir logikanya main. Wah, bukankah sholat itu waktunya terbatas? Allah mengatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Dia mengkompromikan dengan dalil yang lain. Yang ini ngambil terlek aja, yang ini mengkompromikan dengan dalil yang lain. Bahwa sholat itu ya sudah Allah tuliskan waktunya khusus bagi orang-orang yang beriman. Dan sholat asar itu waktunya sampai sebelum matahari tenggelam. Walaupun Nabi bilang tidak boleh sholat kecuali sampai Bani Quraizah, tapi dalam nas yang lain Allah mengatakan waktunya terbatas. Akhirnya sebagian sholat di tengah jalan. Yang penting waktu asar belum habis. Akhirnya terbagi dua. Dan itu terjadi, kemudian sampai mereka selesai apa misinya, perangnya selesai, mereka pulang ke Madinah, nyampaikan kepada Nabi SAW. Dan Nabi membenarkan dua-duanya. Maksudnya apa? Nah, ini khilaf istihadi. Gitu. Dalilnya ini satu sisi secara letterlek diambil seperti itu. Dipahami nanti pokoknya tidak sholat kecuali sampai Bani Quraizah, walaupun waktunya sudah habis. Tapi yang satu mendapatkan sumber dalil yang lain yang kemudian dia ingin mengkompromikannya. Gitu. Jadi Nabi SAW melarang untuk sholat kecuali sampai Bani Quraizah, maksudnya agar buru-buru. Jalannya agar buru-buru sehingga nanti sampai di Bani Quraizah waktu asar masih ada. Sehingga mereka sholat asarnya di sana. Nah, ini nanti dalam masalah yang lain juga banyak. Dan itulah hakikat permasalahan fikih. Dan dalam masalah itu tidak boleh apa? Saling apa? Membid'ahkan. Kata Imam Syatibi demikian. Jika memang apa? Dalilnya masih zonni, sifatnya permasalahan istihadiyah. Jadi yang kemudian tadi pantas tuh dikatakan pelakunya mubtadi', ya, jika dia menyelisih usul, ya, perkara-perkara usul atau perkara-perkara yang jelas, gamblang, terang benderang di tengah kaum muslimin tapi dia selisihi. Baru demikian. Faqala inda kalamihi an haditsil iftiraq, kata Syatibi, beliau menyampaikan ketika mengkomentari hadis iftiraq tadi tentang sataftariku ummati ala 73. Wa dzalika anna hadhil firaq innama tasiru firaqan bi khilafiha lil firqa an-najiyah fi ma'nan kulli fid din. Ya. Hal itu karena firqah-firqah ini, ya, menjadi aliran-aliran sesat dalam agama. Firqah-firqah maksudnya yang 73 golongan tadi yang Imam Syatibi mengomentari, kenapa kok yang 73 golongan semuanya di neraka kecuali satu, kenapa diancam seperti itu, yang 72 kenapa diancam di neraka, ya, karena apa? Anna hadhil firqah, karena firqah-firqah ini yang 72 tadi, innama tasiru firqan, yang menjadi aliran-aliran yang menyimpang atau sesat, bi khilafiha lil firqah an-najiyah, karena dia menyelisih firqah yang selamat, ya, fi ma'nan kulli fid din, ya, mereka menyelisih terhadap firqah an-najiyah yaitu ahlus sunnah wal jamaah dalam hal-hal yang kulli, fi ma'nan kulli yaitu hal-hal perkara-perkara yang pokok, ya, Wa qa'idah min qa'idi syariah, dan menyelisih tentang kaidah pokok dalam kaidah-kaidah yang ada dalam syariat. La fi juz'iyyin minal juz'iyat, bukan dalam perkara perselisihan di dalam masalah parsial. Idil juz'i wal idil juz'u wal far'u asyad la yansha'u anhu mukhalafatun yaqa'u bisababi hatafarruq syi'an. Karena dalam perkara juz'i, yaitu yang parsial, yang cabang, ya, atau perkara khilaf yang sedemikian atau asing, tidaklah membuat ya perpecahannya menjadi sekte-sekte. Jadi misalnya kok sekarang teman-teman mungkin, wah kenapa kok ada mazhab apa namanya Syafi'i, ada Hambali, ya, ada Maliki, kemudian ada Hanafi, atau mungkin yang mengikuti Ahlu Zahir, ikut mazhabnya Ahlu Zahir, Ibnu Hazm Al-Andalusi, atau dulu mungkin ada mazhabnya Laits bin Sa'ad, ya. Tapi mazhabnya Laits bin Sa'ad tidak kekal, ya, karena murid-muridnya dulu tidak menuliskan pendapat-pendapat imamnya. Padahal dikatakan ya Laits bin Sa'ad itu bisa dikatakan lebih tingkatannya lebih tinggi dari Imam Malik, ya. Atau ada yang selevel dengan mereka, Al-Auza'i, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, itu ulama-ulama yang dulu levelnya selevel Syafi'i, selevel Imam Ahmad dan yang lainnya. Ishaq ibn Rahawai dan yang lainnya. Nah, perbedaan-perbedaan yang ikut Syafi'i, ya, ngikut Hanafi atau ngikut Maliki, Hambali, ini perbedaan yang mereka terpecah dalam pendapat-pendapat fikih ini, mereka tidak dikatakan sekte. Mereka tidak dikatakan apa? Sekte. Tidak dikatakan firqah. Yang cuma dikatakan aja, ini madhabnya fulan yang mereka masih dalam lingkup ahlus sunnah wal jamaah yang itu ditolerir, gitu. Bukan perkara yang sebagaimana mengeluarkan apa? Pelakunya dari manhaj salaf. Nah, justru salah satu para ulama menjelaskan demikian, ya, walaupun kita memang tidak boleh ta'assub dalam artian fanatik buta, itu tidak boleh. Tapi mempelajari mazhab dalam rangka memahami dalil Quran dan hadis, itulah yang dipraktekkan oleh para ulama dari turun temurun dari Imam Syafi'i dan murid-muridnya sampai sekarang, gitu. Yang dikritik itu biasanya adalah apa? Fanatik. Ketika dia mengambil pendapat imam tertentu, sudah jelas salahnya, ya, ditujukan dalilnya, masih ngeyel, tidaklah ada kebenaran kecuali dalam mazhab saya, ini yang dikritik. Adapun mengambil mazhab tertentu dalam metode untuk beragama, kemudian nanti ketika dia sudah mencapai level ulama, dia bisa menimbang-nimbang mana pendapat yang kuat, mana yang pendapat yang lemah, kemudian dia mengambil, merojihkan pendapat yang kuat, ya ini yang dipraktikkan oleh para ulama. Ya. Syekh bin Baz bisa sampai menjadi mustahid, sampai dia menjadi ulama, jadi mufti, levelnya mustahid. Bagaimana beliau belajar? Dulu pakai mazhab Hambali beliau belajarnya. Ya, begitu ya Syekh Saleh Fauzan, sekarang jadi anggota Hay'ah Kibarul Ulama, bahkan jadi anggota fatwa Lajnah Ad-Da'imah. Gimana beliau bisa sampai posisi itu? Ya beliau belajarnya lewat stepnya itu, tangganya tangga itu. Belajar akidahnya akidah salaf, fikihnya juga belajar dengan metode fikih dengan mazhab Hambali. Walaupun kemudian sekarang beliau sudah levelnya seorang alim, nah beliau bisa aja melihat dalam mazhab Hambali mana yang kuat, dia ambil, tetap dia ambil, yang lemah mungkin beliau tidak mengambilnya. Ya. Semua jalannya seperti itu, gitu. Syekh Utsaimin juga gitu. Makanya Syekh Utsaimin sampai punya syarah khusus, ya. Syarah khusus dalam apa matan fikih Hambali. Beliau punya Al-Mumti', ya. Syarah apa Zadul Mustaqni' dalam fikih Hambali. Beliau kenapa bisa sampai level seperti itu? Bukan tiba-tiba muncul jadi alim, itu tidak mungkin. Ada tangga-tangganya yang beliau, ya, yang beliau naiki satu per satu, step by step. Ya, belajar versi dasar, versi menengah, versi muntaha, ya, versi tingkat akhir, sampai kemudian mencapai level ijtihad. Bahkan Syekh Al-Albani pun dulu demikian. Bapaknya Syekh Al-Albani itu mazhabnya Hanafi. Ya. Mazhabnya Hanafi. Beliau dari Albania di sana, Albania, Turki, apa Eropa Timur dan juga Asia daerah barat, itu mereka rata-rata dulu memegang fikih Hanafi sebagai ya cara memahami agama mereka, ibadahnya dengan demikian, dengan fikih Hanafi. Kemudian setelah beliau pindah ke Syam, ke Damaskus, beliau juga belajar kepada Syekh Said Al-Burhani kalau tidak keliru, yang juga Hanafi. Walaupun kemudian akhirnya ya beliau melihat ada praktek di situ, praktek orang-orang kok kemudian fanatik dengan mazhab Hanafi berlebihan, akhirnya beliau kemudian tidak mengambilnya. Akhirnya beliau sendiri kemudian belajar lebih menekuni hadis. Ya, tapi beliau punya dasar-dasarnya. Beliau punya ilmu alatnya, ilmu hadisnya, ilmu alatnya, usul fikihnya. Dulu punya dasarnya belajar dari bapaknya yang salah seorang ulama madhab Hanafi ketika di Albania dan ketika pindah di apa di Syam atau di Damaskus. Tidak mungkin orang tiba-tiba langsung melompat kemudian jadi mustahid, itu tidak mungkin. Taib. Jadi permasalahan yang dipermasalahkan, khilaf yang dipermasalahkan adalah ketika dia menyelisih perkara-perkara pokok dalam agama, ya kaidah-kaidah inti dalam agama, bukan dalam masalah parsial. Idil juz'i wal far'u syadu la yansha'u anhu mukhalafatun yaqa'u bisababiha tafarruq syi'an. Jadi dalam perkara juz'i, ya perkara parsial, pada khilaf yang asing syad tidaklah membuat perpecahan menjadi sekte-sekte. Jadi perbedaan madhab dalam fikih itu bukan kemudian menjadikan mereka sekte tersendiri. Ya. Wa inna ma yansha'u tafarruq inda wuku'il mukhalafah fil umur al-kulliyah. Hanya saja ya perselisihan itu dalam persoalan pokok yang membuat perpecahan semacam itu. Ya, dalam perkara-perkara al-umur al-kulliyah, perkara-perkara pokok, perkara-perkara inti. Li'anna al-kulliyah ta'dhummu minal juz'iyat ghayra qalil. Karena ketika apa? Ketika menyelisihnya perkara pokok, ya, perkara pokok ini juga punya cabang yang lain. Ketika pokoknya sudah berbeda, maka nanti cabang-cabangnya juga akan lebih banyak berbeda. Wa sya'nuha fil ghalib alla takhtas bi mahallin duna mahal wala bi babin duna babin. Taib. Kemudian beliau juga ngomong lagi di kesempatan yang lain, Al-Imam Syatibi mengatakan ya dalam kitab Al-I'tisam, wa qala rahimahullah aidan 'inda kalamihi an 'ala hadis al-iftiraq wa huwa yahtamilu an yakuna iftiraqan 'ala ma yu'tihi muqtadul lafz wa yahtamilu an yakuna ma'a ziyadati qaidin la yaqtadhihi al-lafzu bi itlaqihi walakin yahtamiluhu kama kana lafzu ar-raqabah bi mutlaqiha la yash'uru bi kauniha mu'minah aw ghayra mu'minah walakin al-lafza yaqbaluhu. Ya, kata al-iftiraq, ya, perpecahan yang tercela dalam hadis iftiraq tadi, sataftariku ummati ala salasah wa sab'ina firqah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Memang kata iftiraq itu bisa dimaknai dua kemungkinan, yaitu dimaknai secara mutlak, ya, atau dimaknai iftiraq perpecahan yang dengan makna tertentu. Jadi kesannya dalam hadis tadi, sataftariku ummati, umatku akan terpecah jadi 73 golongan, berarti perpecahan ini kan perpecahan tercela. Cuman masalahnya memahami kata perpecahan, kata iftiraq di sini, iftiraq dengan makna mutlak alias mencakup semua perpecahan, ataukah iftiraq perpecahan dengan makna tertentu. Dan lafad iftiraq tadi memang memungkinkan ada dua kandungan makna. Itu maksudnya perpecahan yang tercela itu ya semua perpecahan. Ada juga yang mungkin memungkinkan yang dimaknai tercela adalah perpecahan dalam sifat tertentu atau dalam kondisi khusus. Gitu maksudnya yang beliau sampaikan. Sebagaimana ya kama kana lafdzur raqabah, sebagaimana kalimat raqabah yaitu budak. Ya. Sebagaimana kalimat raqabah. Raqabah atau apa namanya? Budak tadi bisa dimaknai budak dalam artian beriman atau tidak beriman dalam kafarah zihar. Tahu zihar nggih? Tahu zihar. Zihar itu suami yang ngomong pada istrinya, anti alayya ka zahri ummi. Istriku, kamu sekarang itu posisinya seperti punggung ibuku, alias apa? Dia nggak mau nyentuh suaminya, istrinya lagi. Bahasa kiasan. Maksudnya, saya mau fokus ibadah aja. Kamu tuh sekarang udah kayak ibuku. Nah, seorang anak laki-laki kan nggak boleh menggauli ibunya, kan? Haram. Jadi dia memposisikan istrinya itu kayak ibunya, gitu. Dan itu kalau di masa jahiliyah dulu, kalau ada suami kok ngomong kepada istrinya gitu, biasanya suaminya itu memang sudah tidak butuhkan hubungan biologis dengan istrinya. Dia masih berhubungan suami istri, ikatan suami istrinya masih ada, tapi salah satu tanda bahwa si suami sudah tidak butuh sama istrinya lagi, dia ngomong kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu itu statusnya sudah seperti punggung ibu saya sendiri, alias berarti sudah statusnya kayak ibu saya. Tidak boleh seorang anak menggauli ibunya. Nah, dulu masa jahiliyah gitu. Nah, itu dulu terjadi, setelahnya terjadi dalam masa Islam terjadi kepada salah seorang sahabat, ya. Sahabat ini ingin fokus untuk ibadah, ya. Seorang sahabat ini ingin fokus untuk ibadah, kemudian dia ngomong seperti itu pada istrinya. Anti alayya ka dhahri ummi. Dan si istri galau. Kenapa suami saya bilang seperti itu? Padahal ketika si suami ngomong kepada istri seperti itu di masa jahiliyah, itu maknanya adalah talak. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW mengadukan perkara itu. Kemudian Allah turunkan salah satu, ya, beberapa ayat dalam surat apa Al-Mujadilah. Ya, salah satu ayatnya Allah mengatakan walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu. Allah mengatakan, ya, dan mereka yang menzihar istrinya, itu sahabat ini yang menzihar istrinya, mengatakan anti alaika dhahri ummi, kemudian mereka menarik kembali statement yang telah mereka lakukan, karena Nabi mengatakan tidak boleh demikian. Jadi dia tadi mengatakan demikian, zihar istrinya, kemudian statementnya ditarik ulang. Ya, Allah mengatakan walladzina yudhahiruna min nisaihim tsumma ya'uduna lima qalu. Kemudian dia menarik kembali statement yang sudah dia sampaikan kepada istrinya. Nah, kewajibannya apa? Kafarah fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Maka wajib bagi suami untuk tahriru raqabah, untuk membebaskan budak sebelum mereka bersenggama lagi. Sebelum mereka berhubungan biologis, mereka si laki-laki harus bebasin apa? Budak dulu sebagai hukuman ini kafarah. Nah, cuman dalam ayat ini Allah menyebutkan raqabah saja dalam bentuk sighah yang mutlak. Tidak dijelaskan oleh Allah apakah raqabahnya budaknya ini harus muslim atau tidak. Gitu. Ketika Allah menyebutkan fatahriru raqabah berarti apa? Pembebasan budak sebagai syarat boleh bagi suami tadi untuk berhubungan badan dengan istrinya bisa terwujud dengan budak apa saja, ya kan? Yang penting budak, entah dia laki-laki, perempuan, entah kafir atau non-muslim atau muslim. Ini namanya lafadz mutlak. Nah, tahrirur raqabah di sini lafadznya adalah lafadz mutlak. Yang mana bisa terwujud pokoknya kamu sebelum bersenggama dengan istrimu bebasin dulu budak. Allah menyebutkan dengan mutlak. Enggak harus persyaratannya enggak harus muslim, ya. Tapi boleh apa saja yang penting dia budak. Sifat yang tersemat nih ya, adalah yang penting dia budak. Nah, kembali ke masalah iftirak tadi, perpecahan tadi. Nah, dalam hadis tadi Nabi SAW mengatakan sataftariku ummati, umatku akan terpecah. Iftirak di situ adalah lafaz yang mutlak. Seperti halnya raqabah. Raqabah di situ bisa dimaknai dua. Yang dimaksudkan oleh Allah apakah raqabah artinya budak secara mutlak boleh muslim atau non-muslim ataukah muslim saja? Sebagaimana iftirak dalam hadis yaitu perpecahan yang tercela itu perpecahannya seperti apa? Apakah maknanya perpecahan yang intinya semua perpecahan yang menjadikan orang terpisah ataukah perpecahan dengan sifat tertentu? Bisa dipahami ya? Nah, jadi nah ini di sini kemudian perlu dibahas. Kemudian beliau mengatakan fala yasihhu an yurada mutlaqul iftiraq. Maka dalam hadis sataftariku ummati ala salasah wa sab'in, perpecahan yang tercela yang menjadikan gara-gara perpecahan tadi orang akan diancam masuk neraka itu la yasihhu an yurad mutlaqul iftiraq. Tidak sah untuk dipahami perpecahan dalam artian makna mutlak, yaitu entah perpecahan kecil atau besar, panjang atau pendek. Yaitu tidak sah dimahami perpecahan secara mutlak. Bihaitsu yutlaqu suwaru lafdzil ikhtilaf ala ma'nan wahid. Li'annahu ya, yalzamu an yakuna al-mukhtalifun fi masailil furu' dakhilina tahta itlaqil lafadz. Ya. Karena kalau ya, kalau apa namanya? Lafadz iftiraq atau perpecahan tadi dimaknai secara mutlak, maka konsekuensinya segala bentuk perpecahan termasuk dalam masalah-masalah yang parsial, masalah-masalah furu', masalah-masalah ijtihadiyah berarti juga terkandung dalam perpecahan yang tercela tadi. Dan ini tidak mungkin karena realitanya para sahabat berselisih pendapat, para salaf, para tabi'in, tabi'ut tabi'in berselisih pendapat, tapi nyatanya mereka tidak tercela dalam perbedaan pendapat itu. Ya, wa dzalika batilun bil ijma'. Kalau sampai memaknai perpecahan tadi adalah apa? Perpecahan dalam artian perpecahan secara mutlak, besar kecilnya masuk di situ, maka pendapat tersebut adalah batil. Ya. Jadi maksudnya apa? Ya misalnya ada perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih itu biasa gitu. Jangan jadikan itu kemudian apa namanya sebagai alat untuk mukul satu dengan yang lainnya. Ini masih dalam ranah yang diperbolehkan gitu. Yang penting dalilnya sama-sama kuat misalnya atau memungkinkan untuk dipahami demikian. Udah legowo aja gitu. Yang jadi masalah adalah ketika perselisihannya dalam masalah pokok-pokok akidah atau permasalahan-permasalahan yang sifatnya amaliyah tapi tenar, terkenal di tengah orang tapi diselisihi. Ini baru digebukin enggak apa-apa. Fa innal khilaf mudz zamani sahaba ilal an waqi'. Kenapa? Karena khilaf semenjak zaman sahabat sampai sekarang terjadi fil masail al-ijtihadiyah dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah. Wa awwalu ma waqa'a al-khilaf fi zamanil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Bahkan hal-hal yang pertama kali terjadi ya khilaf ulama di semenjak zaman khulafa ar-rasyidin. Tsumma fi sa'ir sahabah, kemudian dalam pendapat sahabat yang lain juga. Ya. Seperti kalau tidak keliru Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu dulu Ibnu Abbas itu beliau cuma menetapkan riba itu dalam nasiah saja. Bayangin. Karena ada hadis innamar riba fin nasiah. Sesungguhnya riba itu hanya dalam riba nasiah. Nasiah itu apa? Riba yang ditangguhkan. Antum nuker uang sekarang sama-sama uang tapi nerimanya besok gitu. Yang satu sekarang, yang satunya ditunda. Jadi beliau tuh cuman menetapkan apa? Riba itu hanya dalam nasiah saja, yang ditunda saja. Riba fadl bagi beliau enggak ada. Gimana? Jadi menurut Ibnu Abbas kalau jenengan tukar uang misalnya, karena uang saya baru, ya saya kasih 100 ribu. Uang antum lama, saya kasih 120 ribu. Boleh menurut beliau. Itu dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam apa namanya Asbabul Ikhtilafil Fuqaha. Ya. Tapi memang kalau tidak keliru Ibnu Abbas memang beliau keliru dalam pemahaman, kalau tidak keliru beliau keliru dalam pemahaman atau tidak sampai hadis yang lain kepada beliau. Jadi tidak sampai hadis yang lain pada beliau. Atau kalau tidak keliru beliau keliru memahami nas. Nah, itu bahaya kalau sekarang sampai bilang seperti itu. Ya kan? Menurut berarti dari konsekuensinya berarti riba fadl boleh. Yang bayar 1 gram dikasih 1,5 gram emas boleh berarti. Yang penting langsung aja, enggak boleh ditunda. Ya. Atau kemarin-kemarin yang viral itu beberapa tahun yang lalu misalnya. Masalah tentang hukum apa? Kotoran kucing. Ya. Apa kotoran kucing, pipis kucing itu najis atau tidak? Ya, memang jumhur ulama mengatakan najis. Jumhur ulama mengatakan najis. Tapi ada segelintir ulama yang apa? Yang mengatakan tidak najis. Dan sisi pendalilannya memungkinkan gitu. Sisi pendalilannya memungkinkan. Ketika Nabi SAW ditanya tentang apa? Su'rul hirrah. Nabi SAW ditanya tentang su'rul hirrah. Bagaimana hukum apa namanya? Air liur kucing gitu. Bagaimana hukum air liur kucing? Karena apa namanya? Bagaimana hukum air liur kucing? Karena air kucing itu banyak dimiliki oleh para sahabat. Keluar masuk rumah, kadang dia minum di bejana seorang sahabat. Gimana ini hukumnya? Nabi SAW mengatakan, ya, innaha laisat binajasin, innaha minat tawafina wat tawafat alaikum. Nabi SAW mengatakan innaha laisat binajasin. Nabi SAW innaha. Nabi SAW bilangnya ke ha, innaha. Ha itu dhamir muttasil untuk mu'annas. Hiya. Yang kembali kepada hirrah. Yaitu kembali kepada kucing secara keseluruhan. Padahal sahabat tanya kepada Nabi itu su'runnya. Hanya air liurnya saja. Dan su'run itu kan mudhakar. Harusnya hu. Harusnya Nabi bilangnya cuma innahu gitu. Innahu laisa binajas. Gitu. Karena yang ditanya adalah apa? Liurnya. Bukan kucing keseluruhannya. Tapi Nabi menjawabnya dengan ada tambahan full semuanya. Tidak dijawab apa innahu, tidak dijawab apa air liurnya saja, Nabi bilang innaha. Jadi keseluruhan kucingnya. Nah, dari sini karena Nabi bilang innaha, ada ulama yang memahami berarti keseluruhan fisik kucing itu apa? Laisat binajas, tidak najis. Berarti mau liurnya, mau keringetnya, mau pipisnya, mau kotorannya. Itu apa? Ada yang memahami demikian, berarti full semuanya apa? Suci. Walaupun itu pendapat apa? Minoritas. Bagi ulama yang lain masih mengkompromikan dengan dalil yang lain. Mengatakan tetap najis gitu. Walaupun air kencingnya kotorannya tetap najis. Salah satu dalilnya apa? Dalil tentang itu Nabi SAW lewat kuburan. Ya, lewat kuburan. Nabi mengatakan dua penghuni kuburan ini sedang diazab. Kenapa diazab? Salah satunya karena dulu ketika hidup sering namimah. Yang satunya apa? La yastabri'u minal baul. Yang satunya la yastabri'u minal baul. Karena tidak bersuci secara sempurna dari baul, dari air kencing. Nah, Nabi menyebutkan al-baul pakai alif lam. Alif lamnya ini namanya alif lam al-istighraqiyah. Yaitu alif lam yang memberikan makna keumuman. Berarti maksudnya seluruh apa? Seluruh air kencing berarti najis. Pertama, pemahaman pertama. Kedua, ya. Ini air kencingnya manusia. Air kencingnya manusia saja Nabi mengatakan gara-gara tidak bersuci dengan baik, najis, diazab di alam kubur. Nah, manusia aja air kencingnya najis. Padahal Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam, dan telah kami muliakan bani Adam. Mana Adam Allah muliakan. Dan jelas manusia lebih mulia dari hewan. Pertama, al-baul air kencingnya maknanya umum, berarti sebenarnya seluruh air kencing itu najis. Plus juga ini manusia yang Allah lebih muliakan dari hewan saja. Lebih Allah muliakan, tapi katakan najis, dikatakan najis. Apalagi makhluk yang statusnya di bawah manusia. Nah, ulama yang lain gitu, mengkompromikan dengan yang lain. Tapi ada yang cuma ngambil nas tadi saja. Sehingga kemudian memahami seluruh kucing itu suci. Tapi memang memungkinkan untuk dipahami demikian gitu loh. Karena Nabi memang mengatakan, innaha laisat binajas. Nah, memang memungkinkan dipahami demikian, tapi ada yang kemudian mengkompromikan dengan dalil yang lain. Nah, walaupun kemudian terjadi perbedaan pendapat, ini masih apa? Dimaklumi gitu. Ya, karena memang masih memungkinkan dipahami demikian. Bagi yang enggak seneng kan langsung ya divonis gitu. Apa namanya? Ustaz Badrul Salam kalau tidak keliru, dibully habis-habisan gitu. Ya kita menghargai aja, walaupun saya sendiri ya, saya pribadi lebih condong kepada pendapat yang najis gitu. Tapi ya itu hanya beliau gitu kan, karena emang masih memungkinkan dipahami demikian. Tapi bagi orang yang dari awal emang gak seneng, dijadikan apa? Sebab untuk membuli. Mana tadi? Berapa ya? Jam 9 nih masih? Iya. Jadi wa inna ma yuradu iftirakun muqayyad wa in lam yakun fil hadis nas. Jadi yang dimaksud perpecahan ya, perpecahan yang tercela tadi bukan perpecahan secara mutlak, tapi perpecahan yang muqayyad dengan apa? Pengikat tertentu, dengan kriteria tertentu. Yaitu perpecahan apa? Perpecahan yang dia berselisih, memecahkan diri, menyelisih perkara-perkara usul, kaidah-kaidah inti. Itu baru yang perpecahan yang tercela sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihi farihun. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, itu orang-orang yang memecah belah agama. Ya, sejatinya yang memecah belah agama itu ya orang-orang musyrik itu sebenarnya, atau orang-orang yang mengaku muslim ya, tapi dia melakukan perkara-perkara kesyirikan. Ya. Jadi yang memecah belah agama itu mereka, bukan kita yang memperingatkan. Kadang-kadang kita yang dianggap kamu membawa perpecahan. Bukan, ya kalian itu yang sejatinya memecah belah agama. Allah katakan, ya, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum. Itu merekalah yang sejatinya memecah belah agama. Wa kanu syi'an, mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Kenapa mereka dikatakan melakukan perpecahan? Ya karena mereka menyelisih perkara-perkara usul, perkara-perkara pokok. Harusnya nyembah Allah malah nyembah kuburan. Harusnya nyembah Allah malah nyembah penghuni Gunung Merapi, penghuni Pantai Selatan, ya. Dan seterusnya. Itulah yang pemecah belah yang hakiki itu sebenarnya demikian. Atau juga dalam firman Allah, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', ya Allah mengatakan di surat Al-An'am, ya sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolong-golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka wahai Muhammad. Dan ayat-ayat yang lainnya yang menjelaskan tentang tafarruq, perpecahan, alladzi saru bihi syi'an, ya, yang menunjukkan pada perpecahan yang menjadikan orang-orang menjadi sekte-sekte atau golongan-golongan tertentu. Ay jama'atun ba'duhum qad faraqal ba'd, yaitu berbagai jamaah yang masing-masing memisahkan diri dari yang lainnya, tidak berada di atas kesatuan, saling mendukung dan menolong, bahkan sebaliknya. Dan seterusnya, kemudian terakhir beliau mengatakan bihadza takrir, ya. Maka dengan ini jelaslah tatabayyan usul madzhab salaf wa dhawabituha, maka telah gamblang dan jelas landasan dan pokok-pokok madhab salaf dan juga ketentuan-ketentuannya seperti apa. Wa anna mukhalafata syai'in min tilkal usul bid'ah, kalau sampai menyelisih pokok-pokok tersebut maka dia telah tercebur dalam kebid'ahan. Wa anna man khalafa syai'an min tilkal usul khilafan la yu'dzaru bihi, dan barang siapa orang yang menyelisihi salah satu dari dasar-dasar atau pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah tadi yang tidak bisa mendapatkan, ya, uzur, tidak bisa mendapatkan toleransi, sara mubtadi'an, maka dia telah menjadi orang yang pelaku mubtadi, ya, pelaku kebid'ahan, kharijan an nahjis salaf, yang telah keluar dari manhaj salaf, alladzi umirna bittiba'ihi, yang mana kita diperintahkan untuk mengikuti manhaj salaf tersebut atau bagaimana cara berakidah dan beragamanya Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, mungkin itu dulu, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.